نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا قد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Perlu untuk selalu kita ketahui, kita pahami, kita sadari bahwa kita diciptakan oleh Allah Ta'ala agar kita mentauhidkan Allah. Begitu pula dunia ini diciptakan. Ada seorang masuk neraka, kemudian memang dia divonis dengan neraka. Lalu ditanya oleh Allah, seandainya engkau memiliki dunia dan isinya, apakah engkau mau menebus dengannya? Dengan lantang mengatakan iya. Sementara Allah menghendaki yang lebih ringan daripada itu, yaitu jangan syirik. Maksudnya hendaklah bertauhid. Karena memang perjanjian kita dengan Allah, ketika kita berada di sulbi anak Adam, kita itu diminta untuk bertauhid. Ya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Rabb kalian? Maka kita semua menjawab, iya, kami bersaksi atas itu. Namun ketika manusia itu lahir, pertama syaitonlah yang telah menggelincirkan dia. Kemudian sarananya adalah lingkungan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi ayyunasuranihi ayyumajisanihi. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, yaitu bertauhid, maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Setan juga menggelincirkannya dari tauhid kepada kesyirikan. Kemudian mari kita lanjutkan pelajaran dari yaitu Al-Kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab At-Tauhid. Al-Qaulul Mufid maknanya adalah perkataan yang berfaedah, yang bermanfaat terhadap Kitab At-Tauhid. Syarah Kitab At-Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Kitab At-Tauhidnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tinggal masalah yang ke-20 ya, dari bab Fadhlu Tauhid. Yaitu apa? Al-Ishrun qala al-muallifu. Al-muallif di sini yang dimaksud adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ya, yang terakhir, ke-20. Ma'rifatu dzikril wajhi, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan yang ke-20, ma'rifatu dzikril wajhi, memahami atau mengetahui tentang penyebutan sifat wajah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu punya sifat wajah. Ya. Nanti insya Allah akan kita dengarkan bersama penjelasan yang terkait dengan perkara ini. Pertama, bagaimana para ulama ahlu sunnah wal jamaah memahami tentang sifat-sifat Allah, wabil khusus terhadap sifat wajah. Lalu ada sebagian yang menggunakan celah, ya, bagi saya menggunakan celah ketika Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa wajah mulkahu adalah kekuasaannya. Lantas bagaimana keterangan para ulama dalam masalah ini, dan bagaimana Al-Imam Al-Bukhari sendiri mauqif atau sikap beliau tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti, ya, menetapkan nama dan sifat Allah Ta'ala merupakan perkara yang sangat penting dalam kita memahami Tauhid. Kenapa demikian? Karena Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan itu. Begitu pula para ulama Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman. Al-Quran mengatakan walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, bahwa Allah punya nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujazawna ma kanu ya'malun. Tinggalkanlah orang-orang yang ilhad. Ilhad itu adalah bisa menolak nama Allah, bisa mentasbih nama Allah, ya, dan seterusnya. Dan juga hadis mengatakan lillahi inna lillahi tis'an wa tis'ina isman faman ahsaha dakhalal jannah, rawahu Tirmidzi, bahwa Allah itu punya 99 nama, bahkan disebut dalam riwayat yang lain mi'ah illa wahidan, 100 tulis 1 yaitu 99. Barang siapa yang ahsaha, asorsi menghafal, menghitung, memahami maknanya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Dan kita lihat para ulama ahlu sunnah seperti Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, kita memberikan sifat sebagaimana yang Allah sifatkan, dan semuanya termasuk Imam Al-Bukhari, ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana Syekh Muhammad bin Sulaiman ketika beliau menjelaskan, yakni kata beliau, wajahullah ta'ala, yakni wajahullahi ta'ala, yaitu wajah Allah Ta'ala. Wahuwa sifatun min sifatihil khabariyati dzatiyah allati musammaha bin nisbati lana ab'adun wa ajza'un. Dan sifat wajah ini merupakan sifat dari sifat-sifat Allah khabariyah dzatiyah. Ini khabariyah dzatiyah ini apa? Nanti saya jelaskan, ya. Allati musammaha, di mana disebut juga, ya, sifat tersebut lana binisbatilana, binisbatilana, kalau ditinjau dari kita sebagai manusia, sifat wajah itu merupakan ab'adun wa ajza'un. Ab'ad bagian-bagian, jamak dari ba'dun, ajza juz'un bagian. Ya. Kalau manusia, tangan bagian dari manusia, wajah bagian juga, telinga bagian, ya. Sehingga jangan sampai ketika Allah Ta'ala mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ya, kemudian dipahami berarti pada bagian kepala, bagian ini, bagian itu, tidak boleh untuk Allah seperti itu. Tapi bagi kita manusia, ya, adalah aba'adun wa ajza'un, bagian-bagian. Li'anna min sifatillahi ta'ala ma huwa ma'nan mahadd, ya. Karena sesungguhnya di antara sifat-sifat Allah yaitu apa? Ma'nan mahadd, semata-mata makna, ya. Wa minhuma musammah bin nisbatilana aba'adun wa ajza', ya. Dan diantaranya, kalau nama tersebut berdasarkan atau melihat tinjauan manusia kita adalah abadun wa ajaza, bagian-bagian. Kalau kita ya, wajah antum, wajah kita, wajian bagian dari badan kita. Tangan kita, kaki kita, bagian dari badan kita. Ya. Wala naqulu binisbatillahi ta'ala aba'at. Maka kita tidak boleh mengatakan, berkeyakinan, ya, bahwa untuk Allah itu memiliki bagian-bagian. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Li'annana natahasha kalimat at-tab'id fi janibillahi ta'ala. Ya. Karena kita natahasha, yaitu natajannab, menjauhi, tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki pemahaman tentang apa? Tentang kalimat at-tab'id, yaitu bagian-bagian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah punya wajah. Oh, berarti itu adalah bagian dari Allah. Tidak. Sebab kalau begitu kita akan terjerumus ke dalam pemahaman menyerupakan Allah taala dengan makhluknya. Oleh sebab itu para ulama memberikan kaidah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Hal ini ditegaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau mereka tahu bagaimana Ibnu Taimiyah menjelaskan, tentu tidak akan menuduh beliau sebagai orang yang memahami mujassim, mujassimah, bahwa Allah itu punya jism, ya, tidak demikian. Sehingga diserupakan dengan makhluk, tidak. Kenapa? Bisa dilihat di dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau menjelaskan di situ dengan apa? Bahwa kita menetapkan, ya. Kita menetapkan nusbitu isman min asma'illah wa sifatan min sifatihi kama asbatallahu nafsah fi kitabihi wa kama asbataha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi as-sahihah biduni tahrif wala taqyif wala tashbih wala ta'til. Ini kaidah penting, ya, bahwa kita menetapkan nama dan sifat untuk Allah sebagaimana yang Allah tetapkan sendiri di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran, dan yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih, dengan tidak melakukan satu tahrif. Dengan tidak melakukan satu tahrif. Apa tahrif? Merubah makna atau lafadznya. Merubah makna atau lafadznya. Yang kedua, tidak melakukan takyif, yaitu menanyakan bagaimana, bagaimana hakikatnya, ya, bagaimananya, kaifiyah, takyif, seperti apa tangan Allah itu, seperti apa wajah Allah. Tidak, tidak melakukan itu, ya. Dan yang ketiga adalah dengan tidak melakukan tasbih, yaitu tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan yang keempat terakhir, ya, tidak melakukan ta'til, yaitu apa? Tidak menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu empat perkara ini, ya. Ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah lah yang maha tahu tentang dirinya. Allah lah yang maha tahu tentang nama dan sifat-sifatnya. Kemudian Rasulullah SAW ketika beliau menjelaskan perkara itu, tentu bukan dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak boleh mentahrif, merubah baik lafaz maupun makna dengan cara menambah atau mengurang. Tidak menyerupakan dengan makhluknya, tidak tasbih, ya, tidak menyerupakan dengan makhluknya. Tidak takyif, juga tidak menanyakan seperti apa ya. Tangan Allah itu seperti apa sih? Tidak seperti itu. Dan juga tidak pula dengan ta'til, tidak menolak. Ketika Allah menyebut namanya ini, kita tidak menolak. Ketika Allah menetapkan sifatnya begini, kita tidak menolak. Nah, dan yang menjadi umdah sandaran firman Allah adalah laisah kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun apapun dia yang sama dan serupa dengan Allah. Nah, berarti di sini kita tidak menyamakan Allah dengan apapun dari makhluknya. Apakah malaikat? Apakah makhluk berupa alam? Apalagi manusia, apalagi hewan, waliyadzubillah. Tidak ada yang sama satupun. Ya. Dan kita menetapkan apa yang Allah tetapkan. Wahuwas sami'ul basir. Dan Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Dan kita menetapkan sifat Allah mendengar dan sifat Allah melihat. Dan sifat-sifat yang lain yang Allah tetapkan. Bukankah manusia juga melihat dan mendengar? Jawabannya iya. Tentu dan tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un, tidak sama mendengarnya. Kalau begitu Allah punya wajah, iya, karena Allah yang menetapkan. Ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini. Wa yabqa, dan kekallah wajah Rabbmu. Ya, wa yabqa wajhu rabbika. Allah berfirman, Zul jalali wal ikram, bukan zil, tapi zul. Zul di sini sifat dari wajah, bukan sifat dari Rob. Sebab kalau wajabaka wajahu rabbika, kalau sifatnya Rob, maka apa? Zil jalali wal ikram. Di sini dengan zu. Ya, kenapa? Wajabaka wajahu, wajahu marfu. Ya, maka kalau marfu, ya sifat juga marfu. Apa itu Ustaz? Ya, silakan belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan merangsang untuk belajar bahasa Arab. Ya, kalau dia dia sifatnya dari mudhaf wayabqa wajhu. Mudhaf ilainya rabbika, wajahnya Allah. Telah kekal wajahnya Rabbmu. Dzul jalali, yang memiliki kemuliaan. Siapa yang memiliki kemuliaan? Wajah Rabbmu. Ini, sehingga ini Dzul Jalal ini sifat dari wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadza yadullu ala itsbatil wajhi lillah. Ini menunjukkan penetapan sifat wajah untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini ada yang bawa kitab ya. Ada di situ disebut oleh beliau, yakni wajah Allah Ta'ala wa huwa sifatun min sifatihi al-khabariyah al-dhatiyah. Para ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dalam kitabnya Al-Qawaidul Musla, dan beliau membela dengan pembagian itu untuk lebih pendekatan pemahaman kepada kaum muslimin. Ya, bahwa sifat Allah itu secara garis besar terbagi menjadi dua berdasarkan ayat surat Asy-Syura ayat ke-11 tadi. Laisa kamitslihi syai'un, itu apa? Menafikan, meniadakan, menolak. Tidak ada yang sama dengan Allah Ta'ala, apapun. Wa huwa as-sami'ul basir, dia maha mendengar, maha melihat, menetapkan. Maka secara sebesar sifat Allah dibagi jadi dua. Yang pertama apa? Sifatun subutiyah, sifat penetapan. Yang kedua, sifatun salbiyah. Salbiyah ini maknanya manfiyah. Salbiyah maknanya manfiyah, sifat penolakan. Ya. Kita menetapkan sifat untuk Allah dan kita menolak sifat untuk Allah. Ya, yang ditolak yang mana? Yang ditetapkan yang mana? Kalau Ibnu Abil Izz dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan kalau Ahlu Sunnah itu detail dalam menetapkan sifat Allah, global dalam menafikan sifat Allah. Detail Allah, innallaha sami'un basir, mendengar melihat, bahwa Allah ya yadullahu fawqa aydihim, Allah punya tangan, detail. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, Allah punya wajah, detail. Ya, inna quluba ibni adam fi isbi'i min asabi'ir rahman yasrifu haitsu yasha, rawi Muslim. Bahwa hati-hati manusia berada di antara jari, dua jari di antara jari-jari Allah Ta'ala, menetapkan jari untuk Allah. Artinya menetapkan apa yang ada di Quran dan Sunnah. Dan di kitab Tauhid Imam Bukhari menjelaskan itu. Nanti kita lihat. Ya. Dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Tauhidnya. Nah, di dalam menafikan sifat Allah secara apa? Global. Seperti apa yang disampaikan oleh Ta'ala, seperti apa, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah la ilaha, tidak ada ilah kecuali dia, dialah al hayyul qayyum. Ini menetapkan sifat hidup dan sifat berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Dan Allah tidak apa? Sinatun wala naum, tidak ngantuk, tidak tidur. Nah, cukup sudah Allah tidak punya sifat ngantuk, Allah tidak punya sifat tidur. Jangan diperinci lagi, berarti Allah tidak gayer-gayer misalkan. Naudzubillah min dzalik, ya. Allah tidak seperti itu. Tapi kalau ahlul bid'ah, ini yang mengatakan siapa? Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Tapi contoh dari saya, contoh beliau, ya Allah tidak berdaging, Allah tidak bertulang, Allah tidak berkuku, dan seterusnya. Padahal Allah tidak mengatakan itu. Paham ya? Cukup bagi kita apa yang Allah sebutkan. Ketika Allah menetapkan sifatnya begini, sudah kita tetapkan. Ketika Allah menolak tidak begini, kita tetapkan. Ah, maka sifat Allah di sini ada dua apa? Subutiyah dan salbiyah. Salbiyah itu manfiyah. Subutiyah menetapkan, salbiyah menolak. Ya, penolakan. Allah tidak ngantuk. Ada dasarnya. La ta'khudhu sinatun wala naum, Allah tidak tidur. Ya. Nah, kemudian yang subutiyah dibagi lagi jadi dua, dzatiyah dan fi'liyah. Dzatiyah dan fi'liyah. Dzatiyah seperti apa? Al-hayah, al-qudrah, bahwa Allah punya sifat hidup, sifat kemampuan, itu dzatiyah. Ya. Juga wajah dzatiyah. Tangan dzatiyah. Ada fi'liyah. Seperti fi'liyah itu? Seperti al-kalam. Allah berbicara, kapan Allah berkehendak. Kalau dzatiyah, sifat Allah yang kekal. Ya. Ya, semua sifat Allah kekal. Sifat Allah yang senantiasa disifati seperti itu. Kalau fi'liyah, terserah Allah kapan Allah berkehendak. Jadi kalau fi'liyah itu kapan Allah berkehendak. Ya. Nah, disinilah khobariyah dzatiyah. Karena apa? Dzatiyah ada dua macam, maknawiyah dan khobariyah. Maknawiyah dan khobariyah. Itu saja penjelasan ini ya, supaya ya nanti mungkin ada forumnya tersendiri ya untuk menjelaskan tentang detail bagaimana sifat-sifat Allah. Yang penting sifat ini ketika kita, oh ini kok disebut wa huwa sifat min sifatihi al-khabari adzatiyah. Dan apa maksudnya? Ya, bahwa sifat Allah itu ada dua, dibagi dua, subutiyah dan salbiyah. Ya, subutiyah dua, yaitu apa? Dzatiyah dan fi'liyah. Dzatiyah bagi dua lagi, yaitu apa? Maknawiyah dan khabariyah di sini maksudnya. Khabariyah, khabar. Allah memberitakan, Allah punya wajah. Ya. Tolong Ustaz jangan dilanjutkan, pening. Ya, betul. Tidak akan saya lanjutkan. Cukup sampai di situ sebagai penjelasan ini. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ya tentang sifat Allah wajah. Bukankah barangkali di antara antum mendengar ya, saya pernah mendengar langsung, siapa bilang para ulama tidak mentakwil sifat Allah? Itu Ustaz Abdul Somad Uwais, gak ada masalah. Kalau pembicaraan ilmiah itu gak ada masalah nyebut nama, bukan tabu, bukan fobi, ya. Jangan tabu dan fobi kalau masalah ilmiah, karena harus disandarkan kepada pemiliknya. Ya, kemudian dia membawakan dalam Sahih Bukhari ya di dalam kitab tafsir surat Al-Qasas, kitab tafsir bab 8 suratul Qasas, itu yang dia bawa untuk membenarkan mauqifnya dia dan yang lain. Tentu buahnya dia, dia itu juga bukan dari dia sendiri, dia juga menukil, cuman dia enggak nyebut nukil dari siapa ya. Nah, karena ini perkara penting, saya pun akan menukil dari siapa ya. Dalam surah Al-Qasas, dalam kitab tafsir ya, di dalam Sahih Bukhari, dan yang saya bawa Fathul Bari-nya ini ya. Fathul Bari yang saya bawa. Ya, kitab tafsir yaitu kitab ke-65. Bab suratul Qasas bab ke-28. Imam Bukhari mengatakan di sini, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu itu halik. Halik itu apa? Binasa. Kecuali wajahnya. Itu dalam surat Al-Qasas ayat berapa itu? Ya, coba cari ayatnya. Surat Al-Qasas. Illa mulkahu, illa wajhahu, kemudian titik dua, illa mulkahu. Wajah di sini jadi mulkahu, kekuasaannya. Ya. Wa yuqalu illa ma urida bihi wajhullah, dan juga dikatakan maksudnya kecuali apa yang dikehendaki dengannya, wajah Allah. Ya. Ini dijadikan oleh Uwais bahwa ini adalah takwil, bahwa Imam Bukhari mentakwil. Nah, ini maka jawaban tegasnya tidak demikian. Imam Bukhari tidak mentakwil. Lantas bagaimana dengan keterangan ini? Kok wajah dia diartikan dengan kekuasaannya? Ya, maka jawabannya tidak mentakwil. Apa jawabannya? Apa alasannya bahwa beliau tidak mentakwil? Pertama, Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan, qauluhu illa wajhahu. Ya. Fi riwayati An-Nasafi, ya, saya karena masalah nama itu juga tidak semua orang bisa menguasai. Bisa an-nasafi, bisa an-nasfi, ya. Allahu a'lam. Apakah an-nasafi atau an-nasfi? Ya, karena tidak ada harokatnya. Wa qala Ma'mar fadzakarahu. Wa Ma'mar hadza huwa Abu Ubaidah ibnul Musanna. Wa hadza kalamuhu fi kitabihi Majazul Qur'an, lakin bilafdi illahu. Ya. Wa kadzalika naqalahu At-Tabari an ba'di ahli al-Arabiyyah wa kadza dzakarahu al-Farra. Jadi di sini Ibnu Hajar mengatakan, adapun perkataan Imam Bukhari ketika menjelaskan illa wajahu, yaitu illa mulkahu, kecuali wajahnya yang kekal, maksudnya adalah kekuasaannya, ini di dalam riwayat An-Nasfi atau An-Nasafi. Wa qala Ma'mar. Jadi dalam riwayat An-Nasafi itu disebutkan bahwa Imam Bukhari berkata seperti itu, menukil perkataan Ma'mar. Wa qala Ma'mar. Ini menunjukkan bahwa ini bukan perkataan beliau. Ini satu dulu. Mendudukkan. Ini menjelaskan siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebelum saya lanjut, mungkin boleh dibantu. Pernah diantara antum yang mendengarkan keterangan UAS terkait dengan ini? Di videonya pernah dengar tidak? Ada yang pernah dengar? Ada? Tidak ada? Hah? Sudah? Sudah nge-share? Siapa yang nge-share? Tidak ada yang dengar, pernah dengar langsung? Bahwa ini Imam Bukhari mentakwil mulkahu dengan cara itu. Boleh dicari, ya. Tapi ini sebagai ilmu bagi kita, supaya kita terbentengi, ya. Jadi itu yang pertama, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi pertamanya, Pak, itu bukan perkataan Imam Bukhari. Itu beliau nukil. Loh, kalau emang betul Bukhari menyetujui, apa berkata sepertinya menyetujui, kita lihat nanti di yang lainnya, ya. Di yang lainnya. Pertama, ini adalah Imam Bukhari menukil perkataan Ma'mar. Itu dalam riwayat An-Nasfi atau An-Nasafi, ya. Saya masih yang saya ingat An-Nasafi, ya. An-Nasfi atau An-Nasafi. Yang saya ingat pernah baca ada harokatnya An-Nasafi. Nah, ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah di dalam Fathul Bari, ya, syarah Sahih Bukhari, atau juga di dalam Sahih Bukhari-nya, ya, di dalam Kitab Tauhid bab yang ke-16, babu qaulillahi azza wajal kullu syai'in halikun illa wajhah. Bab segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Di sini tidak disebutkan aymul kahunya. Bahkan dibawa hadis, ya, Jabir bin Abdullah dengan sanadnya tentu Imam Bukhari membawa. Apa kata beliau? Lamma nazalat hadil ayah wal qadiru ala an yab'ats alaikum adzaban min fawqikum. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'udzu biwajhika faqala au min tahti arjulikum faqala an-nabi a'udzu biwajhika qala au yalbisakum syi'a faqala an-nabi hada aisar. Rawahul Bukhari nomor 7406, ya. Jadi Imam Bukhari ketika membawa surah Al-Qasas ayat 88 tersebut, kemudian membawa hadis Jabir bin Abdullah. Kalau yang dibawa oleh UAS tadi di dalam Kitabut Tafsir, iya betul, ya, dalam Kitabut Tafsir, ya. ini. Ibnu Tafsir, ya, bab 28 suratul Qasas. Kemudian kalau dia membawa surat ini, membawa pada bab ke-16 di kitab Tauhid, maka dia akan paham. Di sini apa? Imam Bukhari membawa hadis Jabir bin Abdullah. Kalau dalam kitab Tafsir, beliau membawa perkataan Ma'mar. Meskipun langsung mengatakan bahwa wajahnya itu adalah mulkahu, kekuasaannya. Ya. Di takwil menurut Uwas itu takwil, tapi bukan Uwas sebenarnya, ada juga yang lain sebenarnya mengatakan begitu. Dia hanya menukil, ya. Jadi itu takwil katanya. Ya. Maka jawaban pertama dijelaskan oleh Ibnu Hajar, menurut riwayat An-Nasafi atau An-Nasfi menukil perkataan siapa? Ma'mar. Berarti bukan perkataan Imam Bukhari itu sendiri. Satu. Yang kedua, kalau mulkahu diartikan kekuasaan, maka apa? Kekuasaan di sini adalah sifat Allah Ta'ala. Allah punya sifat kekuasaan. Dan sifat itu tidak akan binasa. Berarti itu bukan takwil. Ya, bukan takwil. Tapi adalah disebut oleh para ulama sebagai konsekuensi makna. Makna yang terkandung di dalamnya. Yang kedua. Ya. Yang ketiga, kalau lihat di kitab Tauhid, mudah-mudahan bisa mencatat. Yang ketiga, dalam kitab Tauhid, bab 16. Ya, kitab Tauhid, Sahih Bukhari ya. Bab 16. Hadis 7406. Yaitu hadis Jabir bin Abdullah. Riwayat Imam Bukhari. Bahwa apa? Ketika turun ayat Al-An'am 65. Qul huwal qadiru ala an yaba'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum. Katakanlah, dialah Allah berkuasa untuk menurunkan kepada kalian azab dari atas kalian. Nabi bersabda apa? A'udzu biwajhika. Aku berlindung kepada Allah, aku berlindung dengan wajahnya Engkau ya Allah. Berarti di sini ya, Imam Bukhari menunjukkan bahwa beliau menetapkan sifat wajah. Ya. Artinya beliau berkeyakinan bahwa Allah punya wajah dan menetapkan wajah itu sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban yang ketiga. Ya. Bahwa di dalam kitab Tauhid bab berapa? 16. Bab firman Allah surat Al-Qasas 88 kullu syai'in halik illa wajah. Di bawah hadis nomor berapa Iwan? Saya ulang 7406. Ya, hadis siapa? Jabir bin Abdullah. Ketika turun surat Al-An'am 65 yang artinya dialah Allah yang berkuasa untuk menurunkan, mengutus adab di atas kalian. Maka Nabi bersabda dengan doanya, a'udzu biwajhika. Aku berlindung dengan apa? Dengan wajahmu. Sementara berlindung kepada selain Allah itu boleh tidak? Boleh tidak, Ikhwan? Kalau begitu, apakah beliau tidak berlindung kepada Allah? Berlindung dengan apa? Dengan sifat Allah berupa wajah. Sebagaimana a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Berlindung dengan sifat Allah yaitu apa? Kalam Allah, kalimat Allah. Ini berlindung dengan wajah ya Allah. Sama. Ya. Nah, kalau dalam antum baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Sahih? Baca itu. Aku berlindung dengan apa? Kalimat Allah yang sempurna. dari keburukan makhluk. Nah, ini berlindung kepada kalimat Allah. Kalimat Allah itu apa? Sifat, sifat Allah. Nah, di sini dalam hadis Jabir bin Abdullah, hadis Imam Bukhari, riwayat Imam Bukhari 7406, ya, bahwa Nabi bersabda, "A'udzu biwajhika." Aku berlindung dengan wajahmu. Faqala aw min tahti arjulikum, atau juga dari bawah kalian. Nabi juga bersabda, "A'udzu biwajhika." Sampai 3 kali, fa ikhwan. Ya, di sini 2 kali, di tempat lain 3 kali. Ya. Terus terang, ketika ada orang, siapapun dia, termasuk kita barangkali, melempar sesuatu, ya, berupa yang namanya syubhat, itu mudah. Ya, ngomong itu mudah. Tapi, ketika menjawab syubhat itu tidak mudah. Ya, harus berpayah-payah kita. Tidak mudah ini. Nah, jadi itu yang ketiga ya. Yang keempat. Ya. Saya ulang. Yang pertama adalah Ibnu Hajar menukil riwayatnya An Nasfi atau An Nasafi bahwa itu perkataan siapa? Ma'mar ya. Ma'mar itu siapa? Abu Ubaidah Ibnul Musanna. Abu Ubaidah Ibnul Musanna. Yang kedua, ya, tadi apa? Itu sifat, sifat Allah Ta'ala. Mengandung, apa namanya, sifat Allah Ta'ala. Yang ketiga, Kitabut Tauhid, bab 16. Bawa hadis Jabir. Kemudian yang keempat, para jemaah yang dirahmati Allah, bahwa dalam surat Al-Qasas, dalam surat Al-Qasas, itu ternyata di dalam beberapa ayat, di antaranya ayat yang keempat itu membicarakan tentang keangkuhan seorang penguasa yang namanya Fir'aun. Ya, inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'al ahlaha syia'an yastad'ifu ta'ifatan minhum. Yudabihu abna'ahum wa yastahyin nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Fir'aun itu ala fil ardi. Dia merasa tinggi, ya, sombong dalam semuka bumi dan menjadikan, ya, ahli-ahlinya sebagai kelompoknya. Memperlemah orang-orang yang sebagian orang dari mereka, membunuh anak laki-laki, membiarkan anak perempuan hidup. Dia memang orang-orang yang merusak di muka bumi. Jadi ini menjelaskan tentang keangkuhan penguasa yang memiliki kekuasaan yang namanya Fir'aun. Yang kedua dalam surat Al-Qasas ayat 76, tapi tolong diperiksa lagi nanti, yaitu apa? Tentang Korun. Ya, tentang Korun. Nah, sehingga di sini kesesuaiannya adalah mereka orang berkuasa dengan harta, dengan kekuasaannya, itu semua akan musnah. Dalam Al-Qasas 88, ya, kullu syai'in halikun illa wajah. Semuanya musnah, halik kecuali wajahnya. Ya. Sehingga ketika penukilan kekuasaan tadi dikembalikan kepada kekuasaan yang memang sebelumnya dibicarakan tentang kekuasaan Fir'aun, Korun dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, sebagaimana Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian juga para ulama di zaman sekarang seperti Syekh Abdullah Al-Gunaiman, ya, kalau ingin memahami perkataan seorang ulama, seorang alim, jangan hanya satu perkataan saja. Lihat perkataan-perkataan yang lain dan lihat kebiasaannya di dalam memahami persoalan tersebut. Paham? Ini kata kunci dan saya bawakan bukti nanti ini. Ya, saya bawakan bukti. Yang kelima tadi apa? Kalau melihat menilai, memahami perkataan seorang alim dari para ulama, jangan semata-mata melihat satu saja, tapi melihat kepada perkataan-perkataan yang lain dan kebiasaan dia dalam memahami persoalan tersebut. Ya. Nah, persoalan ini kebetulan masalah apa? Masalah wajah. Sudah adzan ya? Ya, karena sudah adzan, insyaallah tunggu sebentar kita adzan dulu ya. Yang kelima terakhir nanti saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kelima tadi harus melihat ya, ketika seseorang melihat perkataan pernyataan seorang alim dalam satu masalah, maka harus melihat perkataan yang lain ya dan kebiasaannya. Contoh tadi Imam Bukhari dinukil tadi oleh Uwais, beredar di mana-mana, katanya salaf tidak mentakwil, lihat Imam Bukhari mentakwil. Mentakwil wajah dengan kekuasaan. Empat tadi sudah dijawab. Ya, hanya untuk membenarkan bahwa ulama salaf mentakwil. Nah, kita lihat yang lain. Pertama tadi sudah dijawab jawaban yang keempat. Yaitu apa? Pertanyaan yang lain di Kitab Tauhid ya. Bab 16 tadi. Kita tahu bab 16. Bahwa di situ setelah membawa ayat 88 surah Al-Qasas ya, kullusyai'in halik ila wajhah, segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Kemudian apa? Kemudian membawa hadis Jabir, a'udzu biwajhika. Nabi mengatakan, aku berlindung dengan wajahmu. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwa adanya sifat Allah berupa apa? Wajah. Sebab kalau bukan sifatnya Allah adalah wajah, maka tentu tidak boleh berlindung kepada selain Allah. Ya, seperti kita berlindung kepada kalimat Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini a'udzu biwajhika. Hadis Jabir bin Abdullah nomor 7406. Ternyata di dalam kitab Tauhid, ya, beliau di sini justru banyak menjelaskan lebih detail tentang tauhid asma wa sifat, ya. Di antaranya, ya, di antaranya bab 12. Beliau mengatakan, inna lillahi mi'ata ismin illa wahidan. Allah punya 100 nama kecuali satu. Ya. Lalu membawa hadis Abi Hurairah, inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Hadis 7392. Allah punya 99 nama, 100 kecuali satu. Barang siapa menghitung, menjaga, menghafal, melakukan konsekuensinya, maka dia masuk surga. Ini bab yang beliau katakan, berarti beliau menetapkan nama. Dan nama itu mengandung sifat. Siapa nama mengandung sifat. Kemudian berikutnya, ya, kelima yang kedua, atau kelima yang ketiga, karena pertama tadi sudah dijawab dengan yang keempat. Pertama, yang kedua dengan bab 12. Yang ketiga bab 13. As-su'al bi asma'illah wal isti'adha biha. Minta kepada Allah dengan nama Allah dan minta perlindungan dengan nama-nama tersebut, ya. Pada babnya ini. Di bawah hadis-hadis, Allahumma bismika ahya wa amut. Alhamdulillah ladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur dan seterusnya. Ya. Kemudian yang berikutnya pada bab 14. Di sini bahkan beliau mengatakan bab mayut karufidat wan nuut wa asamilillah wa asamillah azza wajal. Bab disebutkannya tentang zat dan sifat serta nama-nama Allah subhanahu wa taala. Menukil perkataan seorang sahabat Khubaib, wa dalika fi dzatil ilah. Nah, ini ya. Berarti di sini apa? Menetapkan nama dan sifat Allah SWT. Yang jadi masalah adalah takwil atau tidak, itu yang jadi masalah. Makanya kita bawakan beberapa tersebut, ya. Yang ke-15 ini tidak mentakwil, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Bahwa apa? Allah Ta'ala sendiri yang memberingatkan kalian. Berarti di sini menetapkan sifat nafsun, an-nafs untuk Allah Ta'ala. Seperti juga dalam Al-Ma'idah 116. Ta'lamu ma fi nafsi, wa la'a'lamu ma fi nafsik. Itu adalah perkataan Nabi Isa. Ya Allah, engkau mengetahui apa yang ada dalam nafsuku, jiwaku, diriku. Dan aku tidak tahu apa yang ada dalam nafsumu, jiwamu, dirimu. Berarti apa ini? Menetapkan sifat nafas untuk Allah. Dan kita juga punya nafas. Tapi tentu nafas kita dengan Allah tentu beda. Ya, ini. Bawa hadis juga beliau yang terkait dengan masalah nafsu ini, sifat nafas ini. Kemudian juga di dalam bab yang ke 17, ya. Ini bahkan lebih jelas lagi ini. Bab 17. Bab firman Allah surat Toha 39. Walitusna'a ala aini. Itu tughadda. Engkau tughadda, diberi makan. Ala aini. Di atas mataku. Di sini mata Allah Ta'ala menetapkan bahwa Allah punya mata. Wa qulihi jalla dzikruh tajri bi ayunina. kapal-kapal itu berjalan dengan mata-mata kami. Nisbat mata untuk Allah Ta'ala, sifat mata. Imam Bukhari menyebut seperti itu. Kemudian Imam Bukhari bawa hadis. Makanya dipahami dengan yang lain. Hadis apa? Hadis Abdullah ibn Umar. Beliau mengatakan, Dzukirat Dajjal 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Dajjal di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Innallaha la yakhfa 'alaikum. Innallaha laisa bi'awar." Wa asyara bi yadihi ila 'ainihi. Wa innal masihad dajjal a'war 'ainil yumna ka'anna ainahu inabatun tawfiyah. Rawahul Bukhari nomor 7407. Ya, apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah tidaklah la yakhfa 'alaikum. Tidak samar bagi kalian. La yakhfa 'alaikum, tidak tersembunyi bagi kalian. Bahwa apa? Maksudnya tidak tersembunyi di sini, kalian semua tahu. Ya, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tidak tahu. Bahwa apa? Innallaha laisa bi'awar. Allah tidak buta sebelah. Karena Dajjal itu mengaku sebagai apa? Sebagai Tuhan, sebagai Allah. Sementara Allah kok buta? Makanya Nabi mengatakan, innallaha la yakhfa 'alaikum. Sesungguhnya Allah tidaklah tersembunyi, tidaklah kalian tidak tahu bahwa dia tidak buta sebelah. Lalu Nabi menunjuk kepada matanya. Apakah Nabi menyamakan Allah dengan makhluk? Naudzubillah, tidak. Menunjukkan bahwa ini Allah memang benar-benar punya sifat mata, tapi matanya tidak sama dengan kita. Dan hal ini banyak ya pada kitab tentang Asy'ariyah, tebal sekian. Bawa hadis ketika Sami'an Basirah, kata Abu Hurairah, begini Nabi. Ketika Nabi tertawa, kenapa? Ya karena Allah tertawa. Kenapa kamu tertawa? Karena Nabi tertawa. Saya tanya, kenapa Nabi tertawa? Karena Allah tertawa. Itu namanya apa? Yaitu tahqiqul manat namanya. Tahqiqul manat. Ya. Ini para jemaah. Wa innal masihad dajjal a'war 'ainil yumna. Adapun dajjal, al-masihud dajjal, kenapa dikatakan al-masih? Karena dia keliling dunia dengan cepat ya. Ada ustaz bilang pakai pesawat. Dari mana? Menukil perkataan ulama. Ya, enggak benar itu. Ustaz salafi lagi. Menurut para ulama, dajjal itu pakai pesawat. Pesawat apa? Mana perkataan ulama yang mana? Ya, al-masih ya. Makanya dia mengaku sebagai Allah Ta'ala. Bisa membuat air habis, bisa membuat kering, bisa hijau, bisa menghidupkan orang. Tapi buta sebelah. Makanya Nabi mengatakan, innallaha laisa bi'awar. Allah tidak buta. Isha wa asyara biyadihi ila ainih. Lalu mengisyaratkan beliau ke tangan, ke matanya dengan tangannya. Hadis lain banyak seperti itu. Ketika Allah berfirman, Nabi membacakan firman Allah, innallaha sami'un basir, beliau begini. Ya. Nah ini para jemaah. Ini jelas sekali bahwa memang Allah punya sifat mata. Tapi ketika tunjuk ke mata beliau, bukan berarti apa? Mata Allah sama dengan mata manusia, bukan. Ini menunjukkan tahqiq bahwa Allah memang hakikat memiliki seperti ini. Paham di sini ikhwan ya? Nah, sudah jelas ya. Berarti Imam Bukhari tidak sebagaimana yang dipahami oleh tadi. UAS selesai sudah. Ya, dan mudah-mudahan jawaban ini dia memberikan kepada kita. Bahkan Imam Bukhari, kata Imam Al-Albani, beliau adalah akidahnya akidah salafus saleh, tidak mentakwil ya. Allahu a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selesai sudah dari bab fadlu tauhid wa ma yukaffar minad dunub. Bab keutamaan tauhid dan apa saja yang bisa dihapus dari dosa-dosa oleh tauhid tersebut ya. Kemudian setelah beliau, ini panjang lebar kita membahas ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyimpulkan ada 20. Saya ulang kesimpulannya. Pertama, luasnya si'atu fadlillah, luasnya karunia Allah. Yang kedua, kasratu sawabi tauhid indallah, banyaknya pahala tauhid di sisi Allah. Yang ketiga, takfiruhu ma'adhalika lidunub, bahwa tauhid bisa menghapus dosa, dosa tersebut. Yang ketiga, tafsirul ayat lati fi suratil an'am, tafsir surat Al-An'am, ya, ayat surat Al-An'am. Yang kelima adalah ta'amulul khamsil lawati fi hadis Ubadah, perhatian kepada lima perkara dalam hadis Ubadah. Yang keenam, sesungguhnya engkau jika mengumpulkan antara dia dengan hadis Idban dan yang setelahnya, maka jelas bagimu bahwa la ilaha illallah, banyak orang yang salah dan tertipu dengannya. Yang ketujuh, at-tanbil li syartil ladzi fi hadis Idban, peringatan, ya, ada syarat yang terdapat dalam hadis Idban. Yang kedelapan, bahwa para nabi yahtajuna li tanbi' ala fadli la ilaha illallah, memerlukan perhatian terhadap keutamaan la ilaha illallah. Sembilan, perhatian bahwa la ilaha illallah itu lebih kuat, ya, timbangannya dengan semua makhluk. Sementara banyak orang yang mengucapkannya tapi timbangannya ringan. Ini kesimpulan yang sudah berlalu, ya, saya ulang sedikit. Yang ke-10, nas bahwa bumi juga 7 seperti langit. Yang ke-11, bahwa bumi dan langit ada penghuninya yang memakmurkan. Ke-12, penetapan sifat-sifat yang berbeda dengan Asy'ariyah. Ke-13, kalau kamu tahu hadis Anas, maka kamu akan tahu hadis Idban. Allah Ta'ala mengharamkan kepada neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah, yang mengharapkan wajah Allah, yaitu meninggalkan syirik, ya, tidak hanya mengucapkan dengan lisan saja. Yang ke-14, perhatian untuk mengumpulkan antara kedudukan Nabi Isa dan Nabi Muhammad sebagai dua hamba dan sebagai dua Rasul Allah. Yang ke-15, mengetahui kehususan keistimewaan Isa karena kedudukannya sebagai kalimatullah. Yang ke-16, mengetahui kedudukan bahwa Nabi Isa dapat roh dari Allah Ta'ala. Ke-17, mengetahui keutamaan iman kepada surga dan neraka. Ke-18, memahami atau mengetahui perkataan apa maksudnya ala makana minal amal, masuk surga apapun perbuatannya, ya, kalau mengatakan berkeyakinan Nabi Muhammad, la ilaha illallah, Muhammad hamba dan utusan Allah, Isa hamba dan utusan Allah, berkeyakinan neraka benar, surga benar. Yang 19, memahami bahwa timbangan punya dua anak daun, daun timbangan, dua daun timbangan. Ke-10, mengetahui atau memahami tentang wajah Allah. Selesai sudah para jemaah. Silahkan, nanti masuk kepada bab man haqqaqat tauhida dakhalal jannata bi ghairi hisab. Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Sampai di sini pembahasan kita. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya. Ini maaf, ya, kesimpulannya cepat. Maaf dulu. Kenapa? Karena sudah dibahas sebelumnya satu-satu. Ya. Taib, silakan antum. Setiap apa? Tahrif, iya. Muharrif. Al-muharrif, ya. Kalau bukan muharrif, tapi muharrif. Iya. Iya. musabbih mungkin, tasbih. Ya saya paham, mungkin antum ingat dulu pelajaran dulu, itu perkataan Syaikh Saleh Fauzan yang saya dapatkan di dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Ya, bahwa beliau mengatakan kullu, ya sebentar, kullu, astagfirullahaladzim, enggak. Kullu muawwilin muattilin walaysa kullu musabbihin muattilan. Ya, kullu muawwilin muattilun walaysa kullu musabbihin muattilan. Setiap orang yang mentakwil maka masuk dalam kategori muattil. Apa mentakwil itu? Mentakwil itu adalah ya yang memalingkan lafaz bukan pada maknanya. Ya, yang memalingkan lafaz bukan pada maknanya. Itu disebut dengan muawwil yang mentakwil. Contohnya ya orang mengganti tangan dengan apa ya? Dengan misalkan dengan sayap misalkan. Ya. Padahal sayap bukan tangan. Ya. Itu berarti mentakwil. Nah, berarti dia dikatakan mu'attil. Mu'attil itu apa maksudnya? Mu'attilun artinya menolak. Karena ketika dia ya memalingkan makna sebenarnya kepada yang lain, berarti nolak dia. Tapi kalau menyerupakan bukan mu'attil. Ya, orang yang menyerupakan bukan mu'attil. Karena dia hanya menyerupakan, dia tetap menetapkan. Menetapkan sifat tangan untuk Allah tapi menyamakan dengan makhluk. Sehingga dikatakan ya kullu muawwilin muattilun walaysa kullu musabbihin muattilan. Demikian Allahu a'lam bisawab. Itu perkataan Syaikh Saleh Fauzan ya, nanti bisa dilihat dalam syarah Al-Aqidah Wasitiyah. Paham yang lain ya? Yang silakan ada lagi? Ya silakan. Iya. Iya. Iya. Iya. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Dengan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka surat Al-Qasas tadi Dzul Jalali itu sifatnya wajahu. Ya, sifatnya wajahu. Berarti apa? Memang ada isbatul wajahi untuk Allah, penetapan wajah untuk Allah. Tapi dalam surah Al-Waqiah ya. Ar-Rahman terakhir ya. Tabarakas tabaraka tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci nama Tuhanmu. Nah, zi di sini karena rabbi ismu rabbi rabbika ya. Ada nah, sini tabarakasmu rabbika. Di sini adalah sifat dari rob ya. Karena apa? Rabbika di sini adalah sebagai mudhaf ilaih dari ismu. Ismu sebagai mudhaf. Nah, mudhaf itu ya sifatnya marfu, hukumnya marfu ya. Di sini sesuai dengan jumlahnya, ya, maudhi'uhu fil jumlah, kedudukannya dalam kalimat. Karena tabaraka ismuhu sebagai fa'il tabaraka, ya, kemudian ismu fa'il dan dia mudhof dalam bahasa Arab, ya, rabbika rabbi itu mudhof ilaih wa huwa mudhof dari ka rabbika, ya. Nah, kemudian dzul jalali di sini ismu rabbika, ya, rabbika di sini adalah apa, mudhof ilaih dan dia majrur, maka juga asmaul khamsahnya pakai dzi bukan dzu, dzi, sehingga dzi ini sifat apa, sifat rob. Ya rob juga punya dzul dzil jalali wal ikram, ya, bahwa Allah juga memiliki kemuliaan. Tapi di situ yang al-qasas atau juga ar-rahman sebelumnya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wajhu mudhaf, rabbi mudhaf ilaih, dzu berarti sifatnya wajhu, karena dzu namanya asmaul khamsah marfu'nya dengan apa, hah, dengan apa ikhwan namanya, dzu, ya, dengan apa, dengan subutul waw dzu, ya, kalau majrur dzi. Nah, zi dari tabarakasmu rabbika zi. Wa yabqa wajhu rabbika zu, kembali pada wajah. Zi kembali kepada rob, bukan kepada ismu. Berarti dua-duanya memang betul, memang dibaca begitu bacaannya, ya. Ya, justru ini dalil menunjukkan bahwa apa? Menetapkan sifat wajah untuk Allah. Sebab kalau wajah wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, berarti sifatnya rob bukan wajah. Ya, paham di sini. Justru itu hujjah bahwa dzul jalali wal ikram itu juga sifat Allah taala, sifat wajah Allah taala. Wajah Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak tambah bingung. Ya, ada asmaul khamsah. Ya, tapi paham ya? Ya, paham ya. Yang lain silakan. Ya. Apa hukum berorganisasi dalam negara seperti yayasan, lembaga, ormas atau organisasi yang ada di Saudi? Iya. Saya pernah, ya, waktu daurah beberapa dai diberikan kesempatan, ya, untuk berjumpa dengan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ada di antara dai yang bertanya, ya, apakah boleh mendirikan untuk pengaturan dakwah, ya, ormas. Jawab beliau, boleh. Terus saya bilang, mada taro Syekhon al-Karim laukana hadhil mu'assasah takunu sulaman, ya, li sia-sia. Ini masalahnya. Bagaimana sih kalau ormas tersebut atau yayasan tersebut atau yang lainnya dijadikan alat politik? Langsung tegas, tidak boleh. Nah, itu. Tidak boleh begitu. Nah, ini. Banyak saksinya itu. Ya, kalau masih nanti jadikan jembatan sebagai politik, itu yang hadir itu, ya, bisa jumpa dengan saya. Ya. Nah, di sini memang ketika mengadakan atau mendirikan lembaga pendidikan, aturannya seperti itu. Ya, harus ada muassasah yayasan. Dan tidak sedikit ya ketika ada yayasan di dalamnya itu ribut. Skala kecil, bagaimana kalau skala besar? Maka ribut dan akan ribet. Kalau memang ribut enggak ribet. Ribetnya apa? Selalu ngurusin sana sini. Ya, pembentukan cabang sini, cabang sana, terus ngajinya kapan? Ya. Rekrutmen orang begini dan itu, terus begitu. Justru kalau menurut saya, orang-orang itu sudah pada jengah dengan namanya yang sentralisasi. Ya. Justru dulu ada ide desentralisasi. Bahkan ada menterinya itu. Pak siapa itu? Pak Rasid siapa itu? Saya pernah ngisi juga di rumah dia dulu. Itu. Ya. Jadi kalau ini kayak ormas kan terpusat. Kalau ada sesuatu, ketika kepalanya kena sampai ekornya kena. Kita dakwah. Kita bukan politik. Terus terang, kita bukan politik, kita dakwah. Kita perbaiki umat. Bagaimana hubungannya dengan Allah SWT termasuk masalah tauhid ini. Begitu juga dengan sesama manusia. Maka ini yang kita jadikan apa? Sasaran. Ya. Bukan politik. Justru bahkan kalau orang politik mau merubah tapi merubah sendiri. Nah kalau ada ormas yang kita tahu, justru malah apa? Justru malah dijadikan sebagai alat untuk ta'assub. Asobiah kepada ormasnya masing-masing. Akhirnya ormas A sholat tarawihnya kalau 23 ormas A. Kalau 11 ormas B. Kalau dilakukan 4 rakaat satu salam ormas C. Kalau kita mana yang rojih pembahasannya? Kalau memang itu rojih ya sudah itu ya. Pendapat ini kuat sesuai dengan dalil. Selesai, tidak boleh diklaim oleh perorangan. Al-haqqu ahaqqu ayyutaba. Kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Gitu para ikhwan. Selama itu dalil dan betul dalilnya, pertama sifat dalil itu sahih. Tidak lemah, tidak palsu. Yang kedua, sharih, jelas. Tidak multi tafsir. Yang ketiga, ghairu mansukh, tidak mansukh, tidak terhapus. Nah itu. Itu sifat-sifat dalil. Ya. Nah, ketika dalil tidak sahih alias dhaif, ya jangan dikatakan sebagai dalil. Ketika tidak sahih, masih mengandung makna begini, mengandung makna begitu, kita cari tarjihnya, mana yang menguatkan. Begitu para ulama mauqifnya. Ya. Ketika itu mansukh, jangan dipakai, ini sudah terhapus. Demikian. Ya, ini penting bagi kita. Insya Allah kita ngaji, kita tidak berpolitik. Ya, sehingga apa? Melihat ormas, melihat maslahahnya. Ini alhamdulillah, dakwah ini tanpa ormas, udah berapa banyak dari Sabang sampai Merauke mahat yang ada. Coba antum hitung. Ya, Kiai Haji Agil Sirat saja sudah bisa menghitung itu. Pernah ada. Ini loh apa namanya Marsalafi yang nggak tahu untuk apa menghitung, ya dihitung. Jadi apa? Jadi kita bukan politik, kita dakwah. Ya kita diskusi ilmu, kita sampaikan ilmu. Ya justru kalau ada ormas, justru banyak madorotnya. Ya dan setiap pemilihan ketua umum itu selalu ribut, ribet. Ribut, ribet, rabat. Akhirnya jadi robot. Ya. Ya. Udah ribut, sibuk. Ujung-ujungnya ribut. Tahu-taunya nyari rabat. Setelah itu baru jadi robot. Ya, tergantung bagaimana. Ya, kalau memang AA semua. Ya, tidak melihat loh ini ulama khilaf kok harus disamakan, ya enggak bisa. Ya, ribet-ribut, rabat robot. Demikian Allahu a'lam bishawab. Tapi yang punya apa pandangan ke sana ya, silakan dengan pandangannya. Demikian. Silakan. Ada lagi? Cukup? Ya, terakhir. Dari mana sebutkan? Siapa? Salam. Bagaimana cara mengatasi orang yang hasad kepada kita? Orang yang apa? Hasad. Padahal saya sudah meminta maaf, tapi tetap saja beliau hasad terhadap saya. Maha kasih atas kesempatan yang saya berikan. Iya. Pertama, memang hasad itu ada, makanya dalam Quran kita berlindung, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung dari keburukan orang yang hasad, ketika hasad. Nah, yang kedua, ya kita jangan terburu-buru menuduh orang itu hasad. Ya, jangan kita gampang buruk sangka orang itu hasad. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau hasadnya pada yang boleh ya boleh. Apa boleh hasad? La hasada illa fisnatain, rajulun atahullah Al-Qur'an yaqra'uhu al-laila wan nahar, ana al-lailu ana an-nahar, wa rajulun atahullah malan yunfikuhu ana al-lailu ana an-nahar, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh hasad kecuali dua. Satu, hasad kepada orang yang diberikan Quran yang dia baca siang malam, dalam yang lain diamalkan siang malam. Yang kedua, hasad kepada orang beri harta yang diinfakkan siang dan malam. Ya, itu boleh. Namanya al-ghibtah. Ya, namanya al-ghibtah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah, kalau memang ada qarinah indikasi orang itu hasad, biasanya indikasi hasad itu ya bisa membuat makar atau membuat fitnah dan sebagainya. Ya, kita nasihati. Ya. Dan justru jarang orang bisa menerima ketika sudah sampai difitnah dan dibuat makar. Ya, susah. Ya. Dan hasad ini tidak akan bisa memberikan kebaikan sedikit pun. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala, berlindung dari keburukan itu. Ya. Sebenarnya, orang yang hasad itu, dalam ada sebuah syair, syairnya gimana, lupa saya. Ya. Li'annaka lam tardo lima wahaba. Ya. Atadri alaman asa'tal adaba. Asa'ta alallahi. Asa'ta 'ala Allah fi hukmihi. Ya. Li'annaka lam tardha lima wahaba. Tahukah kamu, wahai orang yang hasad, kepada siapa sebenarnya kamu itu telah berbuat jahat, berbuat buruk? Sebenarnya engkau telah berbuat jahat dan buruk kepada Allah. Ya, karena Allah telah menetapkan itu pada saya dan engkau tidak ridho. Ya, li'annaka lam tardha lima wahaba, karena kau tidak ridho dengan pemberian Allah kepadaku. Nah itu. Jadi sebenarnya ya atadri liman asatal adaba, asata 'ala Allah fi hukmiki, li'annaka lam tardha lima wahaba. Fa ahzaka rabbi bi an zadani wa sadda 'alaika wujuhat talaba. Ini ya syairnya ya. Atadri man alaman asatal adaba. Tahukah kamu, wahai orang yang hasad, yang dengki, kepada siapa kau sebenarnya itu berbuat jahat? Asata ala Allahi fi hukmihi. Engkau telah berbuat jahat kepada apa? Kepada keputusan Allah. Li'annaka lam tardo lima wahaba. Karena engkau tidak rela dengan karunia Allah yang diberikan padaku. Ya, fa ahzaka rabbi bi an zadani. Dan Allah tambah menghinakan kamu dengan cara apa? Allah menambahkan karunia yang kalau yang kamu dengki tadi kepadaku. Wa sadda 'alaika wujuhat talaba. Dan Allah menutupi apa? Dari keinginanmu. Tambah hasad, wah, tambah jaya. Ini tambah kiri. Tambah hasad, tambah naik dipromosikan jabatan di kantor. Dia malah di PHK. Kan ngeri itu, ya. Tambah hasad, dia jualannya laris. Dia bangkrut, banyak hutang. Ini, ya. Jadi orang yang hasad tidak akan ada pengaruhnya. Oleh karena itu, kita juga berlindung kepada Allah Ta'ala dari perbuatan hasad itu. Maka sikap kita satu, pertama kita zikir pagi petang dibaca. Ya, yang kedua, ya jangan kita buruk sangka kepada orang bahwa dia hasad sama kita. Kalau memang nyata saya itu hasad sama kamu, misalkan saya iri sama kamu. Ya, kemudian dia bikin makar, bikin fitnah. Itu, ya. Karena orang yang hasad itu ada empat kata ulama. Ini dinukil oleh Syekh Nadim Muhammad Sultan dalam kitabnya Qawaid wa Fawaid minal Arba'in An-Nawawiyah. Ada orang hasad begini. Ada orang ketika melihat orang lain sukses dia tidak senang. Ya. Nah, itu hasad, tingkatan yang ringan. Yang kedua, tingkatan yang kedua, ada orang sukses, orang baik, berhasil, ya, usahanya, dia hasad. Terucapkan. Kemudian apa? Dia tidak melakukan apa-apa. Ya pokoknya dia hasad saja sampai ngomong. Kalau tadi cuma dalam hatinya tidak nyaman. Ya. Nah, yang ini tidak melakukan apa ini ingin itu pindah kepada dia. Ingin pindah kepada dia. Misalkan dia rebutan manajer di kantornya. Ini akan diangkat, ini enggak. Oh, ini gimana caranya? Ya, ini yang pertama, tidak senang melihat orang berhasil, tidak melakukan apa-apa. Yang kedua, ini saya ingat, yang kedua, tidak suka melihat saudaranya ini berhasil. Misalkan ini diangkat manajer nih. Ini tidak. Lalu dia bikin makar, memfitnah supaya pindah, supaya dia diangkat manajer. Ini buruk. Yang ketiga, dia hasad. Ya, temannya diangkat sebagai manajer, sebagai direktur. Lalu hasadnya bikin makar, bikin fitnah. Dia tidak perlu pindah kepada dia jabatan itu. Karena apa? Karena dia sudah punya jabatan itu, cuman tidak ingin ada saingan. Tidak ingin ada matahari kembar. Waduh. Tidak ingin ada matahari kembar. Tidak ingin ada saingan. Padahal matahari kembar enggak ada. Ya. Juga dia juga punya usaha. Dia tidak ingin dia berhasil. Tidak ingin pindah pada dia. Bini juga udah empat. Ya. Mobil udah mengkilat. Rumah sudah bertingkat. Duitnya berlipat, gak perlu. Tapi gak ingin ada saingan. Ini paling jahat. Bikin makar, bikin fitnah. Ya buat apa? Kalau orang hasad, pingin pindah, itu wajar. Tapi tentu tidak boleh. Ya. Jadi pertama, hanya tidak senang saja. Yang kedua, tidak senang, lebihin fitnah, ingin apa namanya pindah nikmat itu pada dia. Yang ketiga, tidak senang, bikin fitnah, bikin makar, tidak perlu pindah kepada dia, sudah punya. Nah, yang keempat adalah tidak senang kepada saudaranya yang mendapatkan nikmat, lalu dia tepis, ya Allah kok begini saya, kok begini saya, istighfar. Dan memohon ampun untuk dirinya, untuk saudaranya, dan memohonkan apa namanya keberkahan pada semuanya. Allah berkahi istrinya, berkahi anaknya, berkahi hartanya, berkahi usahanya, berkahi. Inilah yang terbaik. Insya Allah malaikat mengatakan amin. Semoga engkau juga begitu. Maka kalau ditimpa oleh hasad, coba itu selalu enak, dingin, adem yang namanya hati dada ini. Ya, yang paling buruk, yang tidak mau pindah, dia melihat saudaranya maju, difitnah. Ya, bikin makar. Entah makarnya terang-terangan atau gelap-gelapan. Ya. Dan tidak ingin pindah karena dia sudah punya, enggak perlu. Yang penting dia mati, bangkrut. Nah, ini paling buruk. Ulama mengatakan paling buruk. Bisa dibuka dalam kitab Qawaid wa Fawaid minal Al-Arba'in An-Nawawiyah oleh Syekh Nazim Muhammad Sultan. Demikian. Kemudian kita yang keempat, karena memang hasad itu dari pertama iblis hasad pada Nabi Adam. Qabil dan Habil juga saling hasad sehingga saling bunuh. Pembunuhan pertama karena hasad. Maka hasad itu kalau boleh dibilang manusiawi atau tidak? Ya, tinggal bagaimana menyikapi hasad yang keempat tadi. Langsung tepis, ya Allah, astagfirullah, kenapa saya begini? Tidak akan merubah, itu ketetapan Allah Ta'ala. Kalau saya iri, berarti saya jahat pada Allah Ta'ala. Karena saya tidak rela dengan ketetapan Allah yang diberikan pada saudara saya. Ya. Kemudian apa? Mohonkan ampun, ya Allah, ampuni dia, ampuni saya, ampuni dia. Berkahi, ya Allah, hartanya, berkahi anaknya, berkahi istrinya, berkahi usahanya, berkahi kedudukannya. Insya Allah, itu sifat orang beriman. Malaikat pun mengatakan amin. Itu. Ya. Amin. Semoga engkau juga seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah menjaga kita, melindungi kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik jalan sampai kita istiqomah menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.